ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون الناس ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال بعيد. قال الإمام سعد رحمه الله: ويل للكافرين من عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يوصف أمره. ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وجلاكله بقرار orang kafir dari siksa api neraka atau siksa Allah yang sangat keras, yang sangat besar, yang tidak bisa dikira-kira, tidak bisa diperhitungkan kadarnya, sifatnya. Siapakah mereka itu? Mereka adalah alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Mereka adalah orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Faradu biha wa tma'annu, mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, merasa tenang dengan dunia. Ghafalu 'anid daril akhirah, lalai dari akhirat. Wayasudduna an-nas 'an sabilillah, mereka adalah yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia dalam ibadah kepada Allah. Wabayyanaha fi kutubihi, wabayyanaha fi kutubi 'ala sunnati rusulih, yang sudah dijelaskan oleh melalui lisan rasulnya. Faulai qad nabadu maulahum bil ma'adat wal muharabah. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang kafir yang seperti ini, sudah membentangkan permusuhan dan pertikaian terhadap Allah. Ayabunaha ayasabil iwaja sabilillah iwaja, dan membuat jalan Allah selalu bengkok. Maksudnya apa ya? Harusuna ala tahjiniha taqbiha latanfir anha, selalu menjelek-jelekan, selalu membuat lari manusia dari jalan Allah. Walakin ya'budallahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala enggan kecuali semakin menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu benci. Ulaika alladzina dzakara wasfahum fi dhalalin ba'id. Maka orang-orang kafir yang seperti ini sangat-sangat tersesat, jauh. Lianhum dhallu wa dhallu, karena mereka sudah tersesat dan menyesatkan orang lain. Mereka sudah menentang Allah dan Rasulnya dan menganggap peperangan terhadap keduanya. Ayadzalan abad min hada, sehingga tidak ada kesesatan yang lebih jauh daripada hal ini. Wa ma'ahlul iman fabi'aqsa'ula, adapun ahlul iman maka kebalikan mereka. Orang-orang yang beriman, mereka beriman pada Allah, pada ayat-ayatnya, lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Wa idu'una ila sabilillah, dan mengajak kepada jalan Allah. Wa yuhassinuna hamah ma'amkanahum wa yubayyinuna istiqamatuha, dan selalu mencari-cari jalan kepada akhirat, kepada jalan Allah, dan menjelaskan supaya selalu istiqamah di jalan Allah. Adapun orang-orang kafir sebaliknya, mereka selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bissawab.